الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. Ya Allah, wahai yang maha menatap, berkahi majlis ini. Jadikan siapapun yang engkau hadirkan, yang berniat hadir, menjadi hamba-hamba yang engkau ridhoi, ya Allah. Jadikan pertemuan ini menjadi jalan lapangnya hati yang sempit, bercahayanya hati yang gulita, sembuhnya hati yang berpenyakit. Bahkan jadikan pertemuan ini jadi jalan hidupnya hati yang mati. Wahai yang maha menatap, indahkan akhlak kami ya Allah. Beningkan hati kami. Golongkan kami menjadi ahlul yakin padamu ya Allah. Lindungi dari niat, ilmu, amal yang tiada barokah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya Allah. Hadirin, apakah Allah Subhanahu wa taala ya Allah, sedang menyaksikan pertemuan menatap, ini? Berkahi majelis ini. Jawab. Apakah Allah sedang mendengarkan apa yang terucap? Adakah sesuatu yang tidak diketahui Allah? Apakah pertemuan ini dengan izin Allah? Alhamdulillah. Perkenalkan, taqabbal minna ya karim, innaka antas. Kemarin nyebutnya si kakak saya ke saya, ini adik saya. Hadirin, Pak Kapolri, Pak Tito, yang takdirnya benar-benar hari ini Allah tetapkan ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Allah sedang mendengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah sesuatu ketahui Allah? Alhamdulillah, ini dengan apapun Allah, yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Benar? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita sering melihat begini? Ini sahabat-sahabat sekalian, pengajian ini awalnya tahun 99 begitu. Pada waktu zaman Ibu Mega jadi presiden. Mulai boomingnya tahun 2000. Dan sekarang sudah 17 tahun pengajian ini. Dari saya usia masih relatif muda, sekarang punya cucu hampir 6. Pak Tito, kenapa bisa di sini hari ini? Ya, takdir Allah. Oh, takdir Allah. Jadi gimana sejarahnya? Ya, begini begini. Ini betul-betul tidak disetting. Ibu Mega jadi presiden. Saya sebelumnya belum menyapa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru duduk di sini. Ya, saya di pelunco ini. Kalau di pasukan polisi saya komandannya. Dan tapi kalau di majelis ini komandannya Agim. Dari saya. Saya kapten aja gitu kan. Iya, boleh, boleh. Jadi memang tadinya rencana saya sampaikan kepada staf saya, ini dari Batam ini ada pesawat jatuh polisi. Pesawat jatuh, tapi memang alhamdulillah ada pemancing yang lagi mancing bisa melihat langsung peristiwa itu. Masya Allah. Ya, sehingga dia melihat mesinnya mati, kemudian masuk air meledak. Sehingga dia kebetulan bawa GPS. Kalau enggak itu pencariannya luar biasa sulitnya. Cari GPS, dipencet langsung koordinatnya, dia datang ke kantor polisi setempat. Sehingga pada waktu evakuasi, semua polisi, tentara, Pemda, semua langsung ke sana. Bayangin namanya laut luas, luar biasa. kalau mencari satu titik itu sulit sekali, tapi Allah juga yang menghendaki pemancing itu ada di situ. Masya Allah. Saya ke sana kemarin, dari sana langsung ke Aceh melihat saudara-saudara kita yang mendapat musibah bencana alam. 17 kalau saya tidak salah masjid yang rontok di sana. Kita juga memberikan pasukan, kirim 600 orang ditambah dengan sejumlah bahan makanan, pakaian dan lain-lain. Saya ajak ibu-ibu juga berangkat ke sana. Dari sana ke Medan, kemudian saya sampaikan kepada staf saya, nanti kita hari Minggu ke Bandung ke pesantrennya AA Gim. Pengen ngobrol-ngobrol sekalian, belum pernah ke sana, sekaligus mau koordinasi masalah kegiatan 12-12 ada acara maulid sekaligus dengan masyarakat di sana, disable dan lain-lain. Tapi kemudian dapat informasi AA justru ada di Jakarta, mau ke Masjid Istiqlal. Ya sudah, kita sama-sama ke Masjid Istiqlal. Bagi dua, yang asisten operasi bintang 2 sekarang berangkat sudah dari pagi untuk koordinasi masalah pengamanan acaranya AA di sana. Karena yang komandannya ada di sini, saya pikir saya yang harus ke sini gitu. Oh, ya. Terima kasih. Kesini, kehormatan ya. Sampai di sini sudah kita ngobrol-ngobrol di sana di bawah tadi, menahan AA untuk ajak bicara dikit mengenai acara besok gitu. Tahu-tahu AA tarik saya di sini, harus duduk di sini gitu. Iya bagus, harus. Jadi ini saya sependapat dengan AA tadi yang barusan ngomong tadi, barusan tanya beliau bahwa semua itu tidak ada yang tidak direncanakan, pasti semua sudah rencana Allah Subhanahu Wa Taala. Ya masya Allah. Sehingga saya mendapat hikmah dan hidayah dari Allah bertemu dengan umat dan seluruh majelis ini. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Memang kita punya rencana, Allah juga punya rencana. Bagusan mana rencana kita? Rencana Allah. Yang pasti terjadi rencana siapa? Rencana kita, rencana Allah. Makanya paling enak kalau yakin ke Allah tuh, Pak. Ini masya Allah. Ini juga jamaah ini juga kurang jelas ini dari mana ya. Tapi kalau Allah menghendaki, misal hari ini kita harus ketemu, pasti kejadian. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqul lahu kun fayakun. Alhamdulillah. Pak Tito, saya sudah banyak duduk di sini, dulu Pak SBY di sini, biasanya ikut pengajian tuh jadi presiden, Pak. Oh. Tapi ya dibalik semua kehebohan selama ini Pak Tito, jadi saya kalau lihat, kita kan belum kenal-kenal sebelum ILC kemarin ya Pak ya, kita kan kenalannya di ILC. Saya dikerjain. Loh, waktu itu kan belum begitu dekat ya, jadi saya suka pikir ini, kalau lihat seseorang tuh berusaha pindah Pak, bagaimana kalau saya yang jadi Pak Tito? Kebayang seperti kue yang di bawah panas, di atas panas, ini di tengah. Ya Allah, ini benar-benar situasi yang tidak mudah. Dari bawah dituntut dan boleh jadi itu juga menekan dari beberapa pihak. Ya gimana sih Pak rasanya Pak? Iya, resiko jadi polisi. Jadi polisi ini memang ya kadang-kadang dihujat biasa AA, kemudian juga sosok yang kadang-kadang dicari juga ya, kalau nanti ada yang kecopetan, ada yang kejamret, pasti nyarinya nanti polisi. Mana sih polisi gitu. Ada yang ngebomnya meledak, mana sih polisi dan seterusnya. Tapi kemudian kadang-kadang juga dimaki-maki Kak. Jadi kalau Pak pernah dihujat, polisi sudah hari-hari dihujat. Yang kapan saya dihujat, Pak? Ini yang menghujatnya juga sekarang datang sebagian. Kata ibu-ibu, udah jangan ngomong itu lagi. Benar hadirin ya, coba kalau macet, polisi teh mana ya enggak? Tapi kalau kita melanggar, kok ada polisi terus, begitulah. Ya Allah, ya. Pak lulus tahun, Pak Tito teh lahir tahun berapa sih? Tahun 64. Tuh kan, 64. Adik saya kan, saya 62, gak bisa nyusul seumur hidup ya. Jadi katanya memang sekarang ini ujian dari Allah yang lagi rada manggung tuh angkatan 60-an Pak. Iya, saya 62, Pak Tito 64, Pak Gatot, Pak Jokowi 61, Pak Gatot 60, Habib Rizik 65, angkatan 60-an hadirin ya. Jadi Akabri angkatan tahun berapa Pak? Selesainya dulu? 87. 87. Ya, kalau saya jadi waktu itu 85 teman-teman. Udah jadi Kapolri duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sesepuh kita nih. Silakan Abah sini. Saya takut kualat. Karena ada pesan. Malam yaskurin nas, lam yaskurillah. Barang siapa tidak pandai bersyukur pada sesamanya, itu tanda tidak pandai juga bersyukur pada Allah. Saya enggak mau masuk golongan yang enggak pandai bersyukur. Masya Allah. Izinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan, mengulangi ucapan saya kepada jamaah sebelumnya. Masya Allah. Bahwa Masjid Istiqlal amat sangat memberikan apresiasi dan terima kasihnya atas apa dan kiprah nyata dari pasukan Sal Biru Darut Tauhid. Alhamdulillah. Oh, tepuk tangan alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih. Dan izinkan karena apa yang telah dilakukan oleh Sal Biru, pasukan Sal Biru itu adalah bagian kecil tapi bentuknya nyata terhadap keinginan dan mimpi Istiqlal. Yang kau boleh saya bacakan mimpinya begini. Silakan. Sudah kenal belum ini hadirin? Beliau guru kita di sini ya, tuan rumah. Izinkan saya sampaikan mimpi Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal ingin menjadikan Indonesia di mata dunia, di telinga dunia, di pikir dunia, di bibir dunia, di hati dunia, Indonesia Raya yang ramah dan rahmah, wajahnya bersih berseri, senyumnya indah menawan hati, lisannya bijak bestari, sikapnya syarat empati. Demikian, terima kasih Pak Kapolri. Masya Allah. Telah berkenan mendengarkan mimpi Masjid Istiqlal. Terima kasih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbah, atau mau di sini? Pak beliau tuan rumah. Terima kasih, semoga beliau benar-benar cita-citanya dan mimpinya menjadi kenyataan. Ya, saya juga berterima kasih kawan-kawan yang kemarin ikut nyapu. Alhamdulillah kita memang tidak niat ke film, tapi banyak yang milem ya, yaitu selfie. Mudah-mudahan diterima oleh Allah. Wah, terima kasih. Tadi itu sampai di mana? Oh, beliau ini saya dapat bocoran pada waktu Akabri, katanya beliau mendapatkan yang terbaik itu. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sama dengan Pak Herindra ya? Ya. Pak Herindra di satu angkatan. Satu angkatan. Pak Herindra ini mantan Danjen Kopassus, sekarang jadi Pangdam 3 Siliwangi. Hanya bedanya ini langsung jadi Kapolri-nya ya. Jadi pensiun berapa lama lagi, Pak? Kalau umur berarti masih 6 tahun lagi, 2022. Waduh, woy, Kapolri-nya 6 tahun kelamaan, Pak. Jangan jadi Kapolri terus. Oh iya, nanti jadi kubalik. Ya, Masya Allah. Enggak, dulu teh cita-citanya apa gini teh, Pak? Cita-citanya dari awal pengen jadi polisi apa? Tidak. Tidak. Tidak. Sama sekali. Jadi cita-cita sebetulnya pengen jadi dokter. Jadi dokter. Ya. Boleh cerita nih? Boleh, kan? Pak. Kali ini majelis kita boleh cerita nih gitu. Boleh, Pak. Ya. Ini kan ilmu semuanya bagaimana takdir ya. Saya sebetulnya dari SMA tidak suka dengan polisi. Ya. Itu takdirnya. Sama ya, seperti A tadi sampaikan. Pernah lewat di pos polisi salah jalan, kemudian dibentak-bentak, dimarah-marahin. Semenjak itu saya antipati sama polisi. Tapi tamat SMA, kebetulan saya daftar di tiga, saya daftar satu di kedokteran di Palembang Universitas Sriwijaya, kemudian yang kedua di Sekolah Tinggi Akuntansi STAN. Nah, kemudian yang ketiga Gajah Mada, pengen jadi diplomat, jadi ngambil hubungan internasional. Kemudian sambil tes ini jalan, teman-teman bilang, itu ada Akabri daftar tuh, Akabri. Zaman SMA itu, Kak. Apa itu Akabri? Pokoknya kalau pengen jadi gubernur lewat situ katanya gitu. Oh. Iya. Dulu kan gubernur banyak dari tentara. Iya. Ya. Saya pengen jadi gubernur juga, pengen. Oh ya boleh juga sebenarnya itu. Udah enggak ada persiapan, ikut aja tes. Sampai di Palembang lulus semua 2 bulan, berangkat ke Magelang. Sampai di Magelang sana ikut tes. Keluar pengumuman yang 3 lagi yang saya ikut tes di kedokteran, kemudian di Gajah Mada dengan di STAN. Alhamdulillah tiga-tiganya lulus. Wah, wow, pinter ya. Berarti pinter ya. Susah kayak gitu deh. Ibu biasanya, saya nangis-nangis. Biasanya kita mah tiga-tiganya tidak lulus. Ibu saya nangis-nangis. Nangis kenapa tuh? Dia pengen anak saya jadi dokter. Hmm. Pulang saja katanya. Bapak saya pengen saya jadi diplomat. Sudah di Jogja saja. Saya sudah terlanjur senang ngelihat di Magelang itu tarunanya gagah-gagah, kemudian seragamnya bagus-bagus. Ini sudah menjelang tes terakhir, jadi 2 bulan sudah kurang seminggu lagi tes terakhir. Saya kemudian ketemu sama panitianya, saya sampaikan saya pengen berhenti tesnya karena saya sudah diterima di 3. Saya mungkin mau pilih jadi diplomat saja Gajah Mada. Panitianya bilang, ya boleh mundurkan diri, tapi harus bayar ganti rugi selama 3,5 bulan tes kuda. Ya sudah, akhirnya saya bingung, ini belum apa-apa udah ngerepotin orang tua, harus ganti rugi. Sudah terlanjur seneng lagi lihat-lihat tarunanya. Akhirnya saya ikut terus, lulus. Begitu lulus, ini ada teman saya juga Pak Arif, ini yang satu angkatan, mantan Kapolda Kalbar. Berdiri Pak Arif mungkin. Nah, ini yang tahu perjalanannya juga. Terima kasih Pak Arif. Ya, jadi kita dikasih setelah 3 bulan dikasih ini apa nama itu tes psikologi. Suruh ngisi pilihannya apa. Kemudian ada tes-tes macam-macam. Saya nomor 1 pilihnya angkatan darat. Nomor 2 pilih angkatan laut. 3 udara, yang keempat polisi. Kayaknya mah kualat Pak, milih malah dikasih yang terbaiknya ya gitu ya Pak, Masya Allah. Itulah setelah akhir tes selesai, kemudian diumumkan saya masuk polisi, sedihnya luar biasa. Sedihnya luar biasa ya, karena belum tahu rahasia takdir ya. Saya belum mengerti. Iya Masya Allah. Tapi sekarang saya melihat. Ya, memang sudah takdir saya jadi polisi, mau apa lagi? Masya Allah, malah jadi puncaknya ya. Sebutkan Masya Allah. Masya Allah. Giliran saya sekarang ya, yang cerita sejarah. Mungkin jamaah belum tahu kan rahasia AA ya. Ini jarang nih, 17 tahun baru sekarang buka rahasia ya. Jadi, saya anak seorang guru asalnya Pak. Guru olahraga, atlet, maka disebut gimnastia. Dari gimnastik tuh Pak, jadi senam asalnya Maya. Makanya manajemen kolbu itu senam hati. Lalu tahun 66 Bapak masuk tentara. Jadi saya pertama anak guru, baru jadi anak tentara. Hiduplah sebagai anak prajurit, seorang perwira, pindah sana sini. Nah, kalau saya sebaliknya pengen tuh Pak dari awal. Lihat sepatu tentara seneng, lihat ini seneng, bulat aja pengen masuk Akabri. Ikut Pak, ikut. Saya angkatan 81, 82 lah, kalau lulus mungkin saya 85 ya. Tapi di sana merasa paling pendek Pak, seneng. Allah, kenapa aja saya jadi metet begini? Ikut Pak, mundur ikut, Pak. Saya padahal sudah dianggap sangat berbakat waktu itu, karena tes MAPTA semuanya ya. Ranking tapi bagus terus di sana Pak. Merasa paling pendek. Jadi itulah sejarahnya. Senang. Kalau saya masuk Allah, dulu, saya tapi mundur. Begini. Sana sini kuliah elektro, hobi bisnis, senengnya nyanyi, jadinya begini hadirin. Sangat tidak nyambung juga Pak. Jadi sejujurnya Pak, kalau saya lihat pesantren, lihat jamaah, kenapa saya bisa begini? Enggak pernah bisa mengerti, Pak. Kok jadi saya yang di sini? Kemarin juga di panggung itu ya. Kenapa jadi saya yang ada di sini? Takdir mah enggak bisa ditolak, hadirin. Makanya jangan suka suudon kepada yang tidak cocok. Coba digigit anjing baik atau buruk? Ah, so tahu. Ada yang minta jodoh, ya Allah beri saya jodoh, udah pengen nikah, keluar rumah langsung itu. Ada yang tertarik, kedip-kedip, ngedeketin dan langsung ngegigit betis. Ya Allah, saya minta jodoh yang datang anjing betina. Tapi dia tetap berbaik sangka, pasti ini yang terbaik. Ya. Dibawa ke dokter, kata dokter agak parah, akhirnya dibawa ke rumah sakit, di opname. Akhirnya tahulah rahasianya, perawat jodohnya gitu. Makanya jangan suudon terhadap yang tidak cocok. Dalilnya apa? Al-Baqarah ayat 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka padahal itu baik menurut Allah bagimu. Wa asa antuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka. Tadi saya ngomong apa sih? Tuhibu syai'a wa huwa syai'a. Boleh jadi engkau suka padahal jelek menurut Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Hadirin, Al-Baqarah 216. Nih contoh ya. Dua orang yang menjalani takdir tanpa dimengerti, yang asalnya kecewa ujungnya bersyukur. Gitu. Terus, jadi kita ceramah tuh tidak harus resmi terus, Pak. Ini juga ceramah ya. Jadi sekarang berkeluarga berapa titik-titik gitu. Masih satu. Masih satu. Awas loh Pak, ini medsos sekarang lagi musim. Kemarin saya diomelin Pak. Oleh? Sama istri. Kenapa? Jadi hari Jumat itu kan acara yang 2-12. Tanggal satunya saya diundang sama Ustadz Arifin Ilham. Wah. Ke TVRI acara kuliah subuh. Oh. Ya. Begitu kita sudah duduk bersama-sama, kemudian itu live. Pembawa acaranya menanyakan bagaimana sebetulnya, judulnya memang temanya Islam yang damai. Bagaimana Islam yang damai menurut Pak Kapolri gitu. Saya sampaikan bahwa Islam yang damai menurut pendapat saya adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Apa itu Pak Kapolri? Bangsa kita lah bangsa yang sangat beragam, banyak suku, agama, dan ras. Jadi menurut pendapat saya, Islam ini adalah diturunkan untuk memberikan rahmat kepada semua umat manusia tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Kemudian kita tidak hanya untuk satu suku, tidak hanya untuk satu agama, tidak juga untuk satu ras tertentu, tapi untuk semua bangsa. Saya sampaikan begitu. Nah, kemudian saya sebelumnya ngomong dulu, saya sudah ngomong sama istri saya, "Ma, nanti tolong jam 5 nonton TV ya, karena nanti Bapak ada di TV dengan Ustaz Arifin Islam." Oh iya. Setelah itu saya sedikit nyeletuk sama Ustaz Arifin Ilham. Saya sampaikan sebetulnya yang paling betul-betul menjadi contoh di ruangan ini yang disebut tanpa membedakan suku, agama, dan ras itu adalah Ustaz Arifin Ilham sedang itu. Kenapa? Karena yang nomor satu pribumi, yang nomor dua keturunan Arab. Betul-betul bersatu rumah tangganya antara pribumi dan keturunan Arab sedang itu. Ketawa semua. Ustaz Arifin Ilham kemudian bilang, "Ya, setidak-tidaknya saya lebih berani daripada Pak Kapolri. Kapolri baru satu toh," katanya gitu. Saya berdoa, mudah-mudahan istri saya gak nonton gitu. Begitu pulang ke rumah, sampai di rumah, istri saya sudah langsung, "Dengan ini Bayangkari seluruh Indonesia akan memboikot Ustaz Arifin Ilham." "Mama nonton tadi?" "Nonton," gitu. Sebetulnya itu masalah takdir, Pak. Tapi kalau saya emang enggak sepromosi Ustaz Arifin Ilham, Pak. Kalau saya tenang karena sudah ngalamin, Pak. Jadi istri sudah ada satu, alhamdulillah. Anak berapa, Pak? Tiga. Jadi yang paling besar anak berapa? 20 tahun. Oh, belum punya cucu ya? Belum. Alhamdulillah. Saya udah tahu sendirilah ya. Dua keluarga besar dengan 11 anak, 5 cucu mau 6. Alhamdulillah. Oh, nggak akan kekejar ya kamu ya. Berat ngejarnya ya. Nah, Pak, apa yang terberat dalam amanah ini, Pak? Yang Bapak rasakan sebagai Kapolri ini. Ini saya kira Kapolri termuda ya dalam sejarah Indonesia. Oh, enggak, Pak. Masih ada beberapa yang lebih muda. Oh iya. Pada zamannya ya. Apa ya? Apa, Pak? Kesan pesan hikmah-hikmah nih jadi Kapolri ini, terutama dalam mengemban amanah beberapa waktu terakhir ini yang berat-berat. Apa, Pak? Memang saya dulu pernah jadi sekretarisnya Kapolri, staf Kapolri, 3 Kapolri. Jadi memahami bahwa menjadi kepala polisi Indonesia ini salah satu yang pekerjaan terberat di dunia mungkin. Kenapa? Karena kepolisian Republik Indonesia ini adalah kepolisian nomor 2 terbesar di dunia setelah Cina. Kalau Amerika itu kepolisiannya nggak ada kepolisian nasional. Jadi kalau ditanya kepala polisi Amerika, nggak ada. FBI itu bukan kepolisiannya, bukan. Itu hanya nangani kasus tertentu saja. Jadi kepolisiannya di daerah-daerah sendiri-sendiri, otonom. Yang 2 lagi India. India itu juga banyak sekali polisinya, tapi sama nasional seperti di Amerika. Jadi kalau ditanya kepala polisi Amerika, jadi dia bertanggung jawab kepada gubernur, kepada bupatinya gitu. Nah, jadi yang terbesar itu nomor 1 adalah Cina dengan jumlahnya 1 juta lebih polisi. Yang 2 adalah Indonesia, 430.000. Jadi nomor 2 terbesar di seluruh dunia. Tapi kalau di Cina mungkin lebih gampang karena sistemnya sosialis, satu partai, agak otoriter. Jadi mengendalikannya dengan tangan besi mungkin. Yang 2 adalah Indonesia. Nah, di Indonesia kita demokrasi. Demokrasinya lagi belajar lagi. Nomor 2 terbesar di seluruh dunia. Demokrasi Cina, apa mungkin lebih gampang karena sistemnya penuh sosialis, kebebasan, sangat-sangat bebas di Indonesia. Dan masyarakatnya, kalau kita lihat piramidanya ini, itu dia piramida seperti piramida biasa. Artinya high class-nya kecil, kelas menengahnya sedang, kemudian kelas bawahnya sangat-sangat banyak sekali. Jadi problemanya kemiskinan, pengangguran di Indonesia ini luar biasa. Nah, ini menjadi salah satu masalah, akar masalah akan timbulnya banyaknya kejahatan, perampokan, begal, curi, narkotik, segala macam lah, banyak sekali. Belum lagi negara kita sangat-sangat beragam, suku, agama, ras. Jadi potensi konflik akan sangat tinggi, antar suku, potensi di dalam agama sendiri, kemudian antar agama, juga masalah ras, keturunan anu. Nah, ini semua gampang sekali meletus. Polisi kami diberi tugas untuk menjaga keamanan itu. Bagaimana membuat ini bisa bersatu? Bagaimana agar keamanan, kejahatannya bisa turun, pelanggarannya bisa turun? Itu persoalannya, beratnya luar biasa. Saya pernah jadi Kapolda di Papua 2 tahun. Itu berat di sana. Tis lagi. Begitu jadi Kapolda Metro setahun, itu 5 kali lebih berat. Jadi Kapolri A mungkin kira-kira 10-20 kali lebih berat lagi. Oh gitu, bisa tidur gak Pak mata? Ini matanya kayak besar, jadi lembem kayak gini kan? Iya, asalnya mah gak sakit gini-gini amat ya Pak. Saya juga kapan tidurnya ini. Tapi saya lihat makin banyak persoalan yang kita hadapi. Saya melihat memang tidak ada jalan lain. Satu-satunya tempat kita berlindung dan minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ya. Benar Pak. Akhirnya begitu ya Pak ya. Masih ingat rekan-rekan bahwa persoalan itu tidak ada yang bahaya. Yang bahaya itu salah menyikapi persoalan. Ingat, ujian di sekolah tidak ada yang bahaya. Orang tidak lulus ujian bukan karena soal, melainkan karena salah jawabannya. Benar Pak? Benar ya? Setuju ya? Ya. Jadi kalau kita menderita dalam hidup ini bukan karena persoalan hidup, tapi karena salah menyikapinya. Pak Tita mah belum nyobain seberat saya, Pak ya. 7 tahun saya dihina, Pak. Padahal tanpa salah, Pak. Sah menurut agama, sah menurut negara, tetap wae dikekesek sampai sekarang ya. Nah, Pak Tito, saya ada rumus sedikit. Mau tahu ya bagaimana saya menghadapi pahitnya hidup? Kuncinya adalah 5 at. Masih ingat? 1, tekad sangat kuat untuk dapat pertolongan Allah. Karena yakin. Surat Yunus 107 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa iyamsaskallahu bidurrin fala kasyifalahu illahu. Sekiranya Allah menyentuhkan kemudaratan padamu, tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Dia sendiri. Illahu. Wa iyuridka bikhairin, dan jikalau Allah menghendaki kebaikan padamu, fala ghadir li fadlih, tidak ada yang bisa nolak. Itu jadi pokoknya mah kalau ada masalah Allah aja, Allah aja. Karena semua makhluk la haula wala quwata illa billah. 2, 1 apa teman-teman? Tekad. Pokoknya ada masalah udah Allah aja. 2, perbanyak tobat. Ulangi. Nah, ini penghalang semua karunia adalah kurang tobat. Maaf. Punya dosa tidak? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau luar biasa banyaknya? Nah, dengerin ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak punya dosa 100 kali tobat sehari. Nah, ini yang luar biasa banyaknya berapa kali? Nah, itulah masalahnya ya. Makanya Pak Tito waktu saya dihajar badai begitu berat gitu ya. Dari sangat populer menjadi bulan-bulanan dicaci maki, kata guru saya, jangan mikirin omongan orang, mikirin dosa AA. Jadi kerja saya mah astagfirullahaladzim, astagfirullah. Karena ingat Rasul aja tanpa dosa 100 kali, apalagi yang berlumur dosa model saya. Nah, kalau dosanya sudah berkurang pasti tenang. 3, 1, tekad kuat. 2, perbanyak. Nah, yang ketiga ini kunci, jauhi maksiat. Karena tiap maksiat udah langsung jauh dari pertolongan Allah. Makanya jaga pandangan, jaga omongan, jaga tubuh. Tiap maksiat jadi petaka. Saya kan punya kuda Pak Tito ya, namanya Aladiat. Keren, bagus. I love him so much, you know. Ya. Yeah. Saking deketnya dengan kuda itu, Pak. Aduh, ini dasar dosa ya. Saya jadi ngerti kenapa kuda saya mati. Pulang dari Jakarta nih, Pak. Pilih, nengok ibu dulu, nengok kuda. Nengok kuda dulu, Pak. Baru habis lihat kuda, berkuda, baru nengok ibu. Aduh, saya udah merasa nih, ini dosa, ini salah nih. Tiap naik kuda, aduh, itu keren banget naik kuda. Ujub, ria. Di film tuh hari Minggu, Pak. Wah, lagi berkuda memanah. Keren lah kata orang. Besoknya mati itu kuda, Pak. Mati aja begitu aja. Padahal dokternya 2 itu kuda, Pak. Oh benar, kalau maksiat itu bekal menjauhkan dari Allah. 4, 1, tekad kuat, pertolongan Allah. 2, perbanyak tobat, istighfar, istighfar, doa Nabi Yunus, doa Nabi Adam. Yang ketiga, jauhi maksiat sekuat tenaga, jangan cari perkara. Yang keempat, tingkatkan taat. Jadi mulai sholatnya tepat waktu, berjamaah di masjid, malam tahajud yang 40 rakaat itu ya. 17 fardu, 10 rawatib, 11 tahajud plus 2 duha. Pokoknya wasta'inu bisabri wassalah, dan banyak zikir. Dan yang kelima, tebar manfaat. Itu rahasianya, Pak. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan selalu nolong orang yang senang nolong. Masuk ke toilet, keran kebuka, matiin. Masuk ke WC, ada peninggalan orang yang berkesan, bagaimana? Lototin, bukan, bersihin. Gak usah ditanya, gak akan ada yang ngaku ya. Kita lagi di toilet, ada kecoa meleset, ciuplek, terlentang, ayo diapain? Hah? Diinjek? Ah, zolim, itu kecoa mau nikah tuh. di lubang sebelah, harusnya kecoa terpleset. Gini caranya, kecoa ciptaan siapa? Kecoa milik siapa? Izin Allah enggak, dia telentang di sana. Ada maksudnya tidak? Tolong balikin. Plek. Thank you, man. Boleh jadi itu yang datengin jodoh. Allah melihat tidak ada kebaikan yang kecil dalam pandangan Allah kalau ikhlas. Nolong, nolong, nolong. Lihat sampah, pungut, lihat keset miring, luruskan. Ada yang mau nyebrang, ada yang mau nyebrang, ayo seberangin. Bayar parkir berapa? 4.000. Bayar 5.000, lebihin. Pokoknya begitu aja. Ada lagi yang nanya, di mana Istiqlal? Ayo, Pak, saya antar. Bawa santrin sini. Ada lagi yang nyebrang, ayo kek nyebrang. Ah, enggak, kakek, saya harus nolong orang kek. Kata AA, harus banyak nolong. Ah, apa kamu nolong? Ayo kek seberangin. Sampai di pinggir marah tuh si kakek. Ah, menyiksa orang tua. Kakek ini gimana? Udah ditolong malah marah-marah. Nolong-nolong apa kamu? Saya baru nyampe nyebrang. Ah, gitu. Jadinya harus tahu dulu, Pak. Udah 3 kali bulak-balik rupanya si kakek. Banyak yang nolong. Kenapa gembira sekali? Jadi rahasianya, kalau kita makin dalam kesulitan, makin banyak nolong orang. Banyak nolong makhluk-makhluk lainnya. Begitu. Termasuk ada nyamuk. Dari suaranya aja kan udah prihatin. Alah, itu cuma setetes sama Pak ya. Sampai pejet begitu kan zolim. Kasihlah setetes, enggak akan mati kita, benar. Tapi saya belum pernah kayak gitu hatinya. Tuh gitu Pak Kapolri, jadi banyak istighfar. Saya suka lihat gitu polisi. Saya tuh senang pindah hati, Pak. Misalkan ada polisi di jalan, kepanasan, kehujanan, suka hati ini tuh. Gimana rasanya berdiri begitu berjam-jam? Itu kalau pindah hati tuh suka jadi empati gitu, Pak. Ya Allah, pasti berat kayak gini, belum resiko sholat juga susah. Waktunya tepat karena tugas, benar? Belum kepanasan, belum asap. Wih, Masya Allah. Belajarlah untuk empati. Beda tuh nanti hatinya ya. Kalau bisa ini Pak, di pos polisi itu ada musholanya. Bagus tuh, siapa rakyat yang mau sholat di pos polisi aja sih. Ide bagus. Iya. Jadi polisinya bisa sholat, terus masyarakat yang lewat juga bisa di sini saja. Wih, cemerlang Pak. Setuju apa ya? Setuju. Cuk, ya, cuk. Jadi di sini. Hadirin, gimana kita sebel ke polisi, sedang polisi itu bagian dari kita, benar? Pasti kekurangan dan kesalahan itu ada, pasti. Tapi kita di mana tempatnya? Bagian menghina, mencaci, atau bagian dari solusi? Ingat, 3 semangat kita apa? Semangat bersaudara, yang kedua semangat solusi, yang ketiga semangat sukses bersama. Itu kan terkabul Pak, 2-12 kemarin ya. Iya kan? Waktu 4-11 masih tapi 2-12 ternyata solusi didapat, sukses semuanya, Masya Allah. Apa yang kepikir barusan Pak tentang pernyataan itu? Iya itu, karena Allah. Saya yakin juga itu karena rencana dari Allah. Saya juga melihat bahas seperti 2-12 ya. Oh iya, itu gimana tuh Bapak melihatnya? Jumlahnya kan luar biasa banyak. Ya belum, ya gimana itu Pak perasaan Bapak lihat itu. Perasaan sudah disampaikan tadi. Ini tentang rame 2-12 sebanyak itu kan polisi ya. Rada ngehalang-halangin tapi jadi gitu, gimana itu Pak? Iya. Kita kan semua komunikasikan. Ya. Kemudian bukan ngalang-ngalangin ya. Karena sudah ada komunikasi bahwa salah satu yang kita sampaikan di Majelis Ulama Indonesia, agar masyarakat yang datang nanti tidak boleh membawa senjata tajam, tidak boleh membawa bambu runcing, tidak boleh membawa yang berbahaya. Kita tahu waktu 4.11 itu anggota polisi ada 18 yang dia ditusuk pakai bambu runcing, pakai paku, lain-lain. Bahkan ada satu yang gegar otak, diinjak-injak gitu. Nah kemudian kita tahu juga waktu 4.11 kemarin itu ada beberapa kelompok yang dalam jaringan kita selaku sering melakukan aksi teror bom, juga ada yang bergabung. Nah, kita kan paham bahwa 212 nya lah ibadah, niatnya lah itu ibadah. Makanya kan beda dengan 411. Kalau 411 kemarin kumpulnya di Istiqlal, ibadah dulu, baru teriak-teriak di sana. Teriaknya macam-macam, mobil yang sini teriak, yang sebelah sana teriak, yang sini teriak gitu. Di sini nyapu, Pak. Iya, AA nyapu. Jam 6 udah pulang AA-nya sama pasukan selendang birunya. Nah, yang 211, 212 kan kita komunikasinya sangat intens dengan para tokoh. Sehingga akhirnya dimulainya pagi jam 8 dengan agenda zikir, kemudian doa, ada tauziah. Meskipun saya tahu juga namanya tauziah dengan orasi kan beda-beda tipis, ya. Ya, tauziah, dan terakhir diakhiri dengan sholat Jumat bersama. Jadi sholat Jumat itulah puncak kegiatan. Beda dengan 411. 411 sholat Jumatnya dilaksanakan awal, puncak kegiatannya orasi gitu. Nah, sehingga dari komunikasi seperti itu kita tentu memfasilitasi karena ini ibadah. Dan kemudian untuk menjaga jangan sampai nanti ada pihak-pihak ketiga yang mengganggu ibadah itu, maka tadi bukan dihalangi sebetulnya, di stop, diperiksa di jalan, ada gak bawa bambu runcing, ada gak bawa senjata tajam, ada gak bawa bom. Nah, ini kemarin kan ada yang ketangkep bawa bom itu, nanti repot kami kadang-kadang kepolisian ini. Kalau bomnya sudah meledak, ini polisi kecolongan gitu, ditangkap duluan, ah ini paling pengalian isu gitu. Padahal enggak, sekarang ini dengan semua dibawa ke peradilan, peradilan itu akan sangat terbuka. Jadi siapapun juga sutradara Hollywood yang paling hebat pun tidak akan mampu dia merekayasa. Karena apa? Nanti akan di pengadilan orang-orang ini bukan aktor mereka. Orang-orang inilah, mereka melakukan itu apa adanya. Dan terbuka ya, lagi ya, jadi terbuka, bisa diliput. Jadi apa? Nanti akan apa yang terjadi di pengadilan, penangkapan kemarin mereka yang bom itu bukan orang-orang sama yang sekali bukan mereka melakukan rekayasa, kita tidak. Nanti akan sampil di peradilan semua. Bahkan nanti sebelum di peradilan kita minta media juga untuk mewawancarai mereka, silakan. Silakan, sehingga kalau enggak bisa di pra-peradilan kan ya, Pak. Pra-peradilan juga kita juga bisa kena tuntut juga. Ya. Tapi kemarin itu respon dari dunia gimana, Pak, lihat orang setertib itu kan? Jutaan orang datang tertib, pulang tertib. Katanya kata Pak Tito di media tuh hilang tanpa bekas. Gimana ya, tuh? Itu saya kaget karena bayangkan waktu sholat Jumat jam 12 sampai dengan jam 1 itu masih banyak sekali. Manusia banyak sekali. Sampai ke Tamrin di Sarinah dan Cikini, Kebon Sirih dan lain penuh. Sampai ke Senen. Tapi itu jam 4 jam saya patroli itu dengan banyak sekali manusia, anggota saya sekali. Tamrin sampai Cikini ke Kebon Sirih seperti gak ada bekas Cikini, sama sekali Siri, ditelan bumi loh, Pak, seperti sampai ditelan bumi sampahnya pun tapi sangat sedikit sekali. Ya karena tadi mungkin salah satunya karena pasukan selendang biru ini ya. Terima kasih ya. Promo sedikit boleh ya. Boleh, Pak, Cikini, boleh. Kebon Sirih. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak. Saya yakin bumi loh, Pak. Itu seperti di telan bumi. Pengerahan pasukan ada 27.000. 27.000 ya, Pak. 27.000 itu enggak apa-apanya dibanding dengan pasukan ratusan ribu atau mungkin lebih dari juta masyarakat. Promo sedikit boleh. Tapi ini semua kami sangat yakin karena Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, masyaallah. Itu ada respon enggak, Pak, dari polisi-polisi dunia nelpon ke Pak Tito gitu? Ada. Apa kata mereka, Pak? Dari Brunei, Pak. Kawan sebelah kepala polisinya Brunei. Itu sering WA dengan saya. Waktu 411 dia tanya, berapa itu kira-kira jumlahnya? Saya bilang kira-kira 300.000. Wah, itu sudah satu negara saya, katanya Brunei. Waktu yang 212 dia tanya lagi, itu berapa kira-kira? 1 juta, 2 juta. Wah, itu polisi Brunei, satu negara Brunei dipindahin ke sana ketelan air, katanya gitu. Karena penduduk Brunei hanya 300 ribuan. Masya Allah, ya begitulah. Makanya paling rugi kalau kita lihat episode ini gak yakin ke Allah, ya. Karena ini benar-benar bagian daripada bagaimana Allah memperlihatkan. Makanya sejengkel-jengkelnya kepada Pak Ahok, ya, tetap doain. Kalau saya, adanya takdir ini tuh ternyata banyak hikmahnya, betul? Udah doain aja, supaya dapat hidayah. Dan gak rugi ngedoain, bener? Kan enak gitu ya Pak ya? Kalau Pak Ahok misalkan tiba-tiba, saya tidak jadi calon gubernur ah. Karena saya menyadari bahwa diri saya masih banyak kekurangan dan kelemahan. Saya harus memperbaiki diri dulu. Saya merasa belum layak jadi seorang gubernur. Dengan ini saya mengundurkan diri dari pencalonan. Bagus, bagus. Kan bagus gitu ya. Terus yang kedua, belum selesai. Dengerin. Yang kedua, saya mengerti bahwa persidangan ini diperhatikan oleh banyak orang di mana-mana. Daripada berlarut-larut dan menjadi potensi polemik, saya ngaku salah Pak Hakim. Benar-benar saya salah. Silakan dihukum seadil-adilnya. Saya yakin hukuman ini akan menjadi kebaikan bagi saya kalau saya bisa memanfaatkan sebaik-baiknya. Kepada para pengacara, udahlah nggak usah ngebela saya, biarin aja lah. Pak Hakim, der biar selesai dalam satu kali sidang, beres. Nanti di dalam penjara itu yang kedua ya. Kalau di penjara Pak Ahok, sok belajar Islam yang bagus, belajar wirid, belajar sholat, terus syahadat, ya. Nanti kalau keluar, udah jadi orang yang bijak, matang, wawasannya bagus, bersih, mau jadi gubernur, sok kalau ada yang milih, ya. Loh, takdir kan milik Allah, hadirin. Semua orang juga ikut dalam ketentuan Allah. Dah gimana kita mah nggak bisa benci seumur-umur, ya. Benci itu hanya kepada keburukan perbuatan. Kalau ke orang rahmatan lil alamin. Coba kalau yang ditakdirkan jadi Ahoknya kita, ya Pak ya. Bapak kakaknya Ahok, saya adiknya Ahik. Misalkan jadi gimana? Tetap serius ini. Serius Pak. Makanya tetap rahmatan lil alamin tuh. Jangan sampai kita zolim. Walaupun kita benci, tapi tidak boleh berbuat kita zolim. Ya, yang paling enak mah. Oh, mungkin ada yang nanya, gimana tentang orang non Islam? Gini ya, non Islam itu ada yang belum tahu sama sekali tentang Islam. Apa yang harus kita lakukan? Ngasih contoh, ngasih tahu, benar? Masa belum tahu dimarahin? Kan pernah dengar nggak Pak, yang di sweeping bule? Belum dengar ya? Belum dengar ya? Nah, ini cerita penting nih. Jadi ada orang bule di sweeping, bukan di sini Pak, karena di sini nggak ada sweeping. Sweeping bule itu, orang bule nanya, why you sweeping me? Bener gitu bahasa Inggrisnya. Why you per sweeping on me? Kata yang sweeping, because you are bule. What's wrong man? Apa yang salah with my color? Maksudnya saya gak milih bule gitulah ya. I am not milih bule, you know. I am bule because Allah want me bule. Ask Allah man, because you are American. I am not milih lahir in Amerika. Saya tidak milih lahir di Amerika. Ini bukan pilihan saya lahir di Amerika. What's wrong? Apa salah saya? Ini bukan pilihan saya. But you are non-Muslim. Yes, I am non-Muslim because my father and my mother non-Muslim. I do not know about Islam, man. All my friend non-Muslim. I am non-Muslim because I don't know Islam. Saya dengar Islam tuh teroris, galak, emosional. Saya tidak tahu Islam. Saya dengar berita jelek. And you come to me and sweeping me. Oh no man, I am laporin to Allah you. Coba ngomong apaan? Orang seperti itu kan lebih memerlukan teladan, lebih memerlukan penjelasan, lebih memerlukan bantuan. Benar? Makanya, nah ada juga yang non muslim gak suka ke Islam. Ya terserah, itu mah urusan dia ya. Yang gak boleh itu non muslim berusaha merusak Islam. Ini pun harus kita perlakukan dengan adil. Tidak boleh zolim, karena Islam tidak pernah mengenal kezoliman. Setuju Pak Kapolri? 100%. Alhamdulillah. Baik. Punten, saya gak punya jam. Bener ya, punten ya. Jarang lihat jam Kapolri ya. Ini SOP-nya tidak dipatuhi nih, harusnya ada jam saya di sini satu nih. Pak minum dulu Pak, silakan Pak. Enggak apa-apa. Ayo, sama-sama ya. Yang lain sing sabar ya. Semua ada rezekinya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Terima bahagia ya hadirin, harus lihat orang dapat rezeki itu senang. Hadirin, kita akan memasuki babak akhir, kita akan menutup acara ini Pak. Sebentar ya, kita zikir sama-sama sejenak. Pengumumannya adalah besok. Segini banyak tidak Pak jumlahnya? Banyak Pak, banyak. Banyak ya. Nah, besok mungkin ada 10, 20, 30 kali ini mungkin ya. Semua jalan. Jadi gini adik-adik, kawan-kawan yang akan ke Bandung, kalau mau sholat subuh di Pusdai, itikaf di sana boleh hanya sampai jam 5, lalu pindah ke depan gubernuran, dan nanti saya Pak Kapolri mungkin Pak Gatot Panglima juga akan jam 6 teng, tidak boleh telat, akan bergerak dengan berjalan bersama saudara kita yang punya kekhususan, yang disabel ya, penyandang apa aja, cuaca tunaneta yang sebetulnya bukan cacat tapi kekhususan dari Allah, itu hanya muter setengah jam lalu ke Gasibu. Di Gasibu teng jam 7 kita akan mulai acara, dan sampai maksimal jam 9 acara intinya itu. Nah, hikmah Kapolri, hikmahnya apa yang mungkin nanti ada khusus tentang akhlak Rasulullah, Panglima juga, ustadz-ustadz yang lain. Kalau saudara mau datang, silahkan datang. Semua kebagian makan, ya, supaya semua makan bekal masing-masing, ya. Ini Darul Tauhid sudah standarnya begini, hadirin. Tolong besok yang mau dapat hadiah umroh tidak boleh lupa kepada jargon ini. Rumus akhlakul karimah 3 sa. 1, saya aman bagimu. Ulangi. Kalau saudara dapat kupon dan tidak hafal ini batal ya. Saya aman bagimu. Kedua, saya menyenangkan bagimu. Dan yang ketiga, puncaknya akhlak, saya bermanfaat bagimu. Satu, dua, tiga. Tidak bisa masuk ke ranking 2, 3 sebelum lolos yang pertama. Semua santri itu dilatih untuk tidak ganggu orang. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi akhlak pertama itu tidak ganggu orang. Karena banyak amal ganggu orang, muflis namanya, bangkrut. Kita harus bayar. Besok tidak ada ganggu siapapun ya. Itu pesantren tuh kayak gitu Pak. Tidak naik kalau tidak lulus 3 sa ini. Jadi satu semester pertama tuh latihan jaga mulut Pak. Kalau enggak ya bisa heboh lagi Indonesia ya. Lalu semua santri yang hadir harus menjalankan TSP. Ulangi. Tahan dari buang sampah sembarangan. Ayo hadirin, tahan dari buang sampah sembarangan. Simpan sampah pada tempatnya. Pungut sampah adalah sedekah. TSP. Ulangi. T-nya apa? Tahan dari buang sampah sembarangan. Pokoknya punya sampah apapun tahan. Yang kedua S-nya, simpan sampah pada tempatnya. Bukan buang, karena buang belum tentu masuk, nanti masalah lagi ya. Kalau simpan dia masuk tuh ya. Yang P-nya, pungut sampah adalah sedekah. TSP. Dan rumus yang ketiga hanya 3, BRTT. Ulangi. BRTT. Bersih, rapi, tertib, teratur. Ulangi. BRTT. Apa artinya? Nah itu Pak, besok tuh seperti itu. Jadi jangan heran walaupun yang datangnya puluhan ribu, ratusan ribu, tidak meninggalkan sampah. Karena kalau buang sampah namanya zolim. SD berapa tahun? SD berapa tahun? SMP? SMA? Total? 12 tahun tidak bisa nyimpan sampah pada tempatnya. Belajar apa itu? Kan? Jelas? Kuliah berapa tahun? Jadi total 17 tahun kalau masih buang sampah sembarangan, gak benar itu sekolahnya. Sepakat, Pak? Sepakat sekali itu, Pak. Gimana parkir sembarangan, kuliah apa, sekolah apa, kalau rapihin aja gak bisa? Tidak bisa. Islam itu bukan hanya teori, Islam itu bukti. Siap semuanya rekan-rekan? Alhamdulillah. Tuh Pak, seperti itu Pak majelisnya. Masya Allah Pak. Senang ya Pak ya? Subhanallah. Alhamdulillah. Nanti jargonnya begini ya. Tiada, tiada kebaikan tanpa. Itu yang kemarin. Karakter baku, baik dan kuat. Ada karakter baik dan kuat. Tiada kebaikan tanpa keikhlasan. Tiada keberkahan tanpa kejujuran. Tiada kemuliaan tanpa tawadu. Ulangi. Tiada kebaikan tanpa keikhlasan. Tiada keberkahan tanpa kejujuran. Tiada kemuliaan tanpa tawadu. Ingat itu karakter baiknya. Bisa besok dites Pak. Karakter kuatnya tiga. Yang tadi ikhlas, jujur, tawadu. Karakter kuatnya berani, disiplin, tangguh. Tiada kesuksesan tanpa berani. Tiada prestasi tanpa disiplin. Tiada kejayaan tanpa ketangguhan. Ulangi. Satu apa? Tiada kesuksesan tanpa berani. Tiada prestasi tanpa. Tiada kejayaan tanpa ketangguhan. Ingat baik-baik ini ya. Itu rumusnya Pak. Apa-apa begitu Pak? Insya Allah. Apa yang terpikir Pak? Ikhlas, jujur, tapi berani, disiplin, tangguh. Indah kan Pak? Namanya karakter baku. Ada juga namanya karakter tunggu dulu. Balem. Balem itu baik tapi lemah. Dia jujur, tulus, tapi penakut, minder. Jadi dia baik buat dirinya saja. Ada juga karakter jelem, jelek tapi lemah. Dia mau maling kesiangan. Ada nyolong ayam, gak kekejar ayamnya. Dia yang dikejar, dia yang ketangkep. Ini apes yang ini Pak. Nah yang merusak Indonesia namanya karakter jeku Pak. Jelek tapi kuat. Nah itu yang bikin polisi ribet tuh Pak. Ya. Serius Pak. Jelek tapi kuat. Dia udah ngaco, berani lagi Pak. Udah dia licik, gak pernah menyerah Pak. Dan tangguh lagi. Itu kerjaan polisi. Makanya kalau polisi baku lawan penjahat jeku, menang Pak. Itu besok kita bahas ya Pak ya. Rekan-rekan, kita akan berzikir sama-sama ya. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Sambil bersedekah seluruhnya ya. Bersedekahlah, kita akan menyumbang ke Aceh. Oh, berapa menit? Kita ada yang syahadat dulu katanya. Maaf, syahadat Liliana. Sebelah mana Liliana? Ya, oke ya, baik. Ya, di sana saja Liliana. Ya, apa kabar Liliana? Baik. Alhamdulillah. Apa yang dirasakan Liliana? Ada di sini? Senang. Senang. Liliana asalnya agama apa? Buddha. Buddha. Apa yang menarik dari Islam sehingga mau menjadi muslimah? Sangat menarik. Apa yang menariknya? Sangat istimewa. Sangat istimewa. Yang mana? Semuanya ya. Alhamdulillah. Saya tidak boleh berlama-lama karena tidak tahu ajal kapan menjemput ya. Ikuti Liliana. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah raditu billahi rabba. Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ya Allah jadikan saudari kami ini muslimah salehah. Istri salehah, ibu salehah, mujahidah salehah.

Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Tuhan yang Maha Menatap, ampuni dan sayangi orang tua kami. Berkahi sisa umurnya ya Allah. Sempurnakan balasanmu bagi keduanya. Ampuni kami sering menyakitinya ya Allah. Jadikan sisa umur orang tua kami penuh barokah. Berikan hidayah. Jadikan akhir hayat ibu, bapa, husnul khotimah. Lindungi ibu bapa kami dari su'ul khotimah ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Ringankan hisabnya. Lindungi ibu bapa kami dari azab kubur, dari fitnah jahannam. Ya Allah, ampuni guru-guru kami, hamba-hambamu yang menjadi jalan ilmu sehingga kami mengenalmu, mengenal jalanmu. Berkahi, muliakan sisa umurnya. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepada kami keluarga penuh barokah. Titipkan kepada kami pendamping hidup yang bisa menjadikan kami dekat denganmu. Ya Allah, karuniakan kepada kami keturunan yang soleh, solehah. Keluarga hafiz, hafizah. Cukupi kami hanya dengan rezeki yang halal, ya Allah, yang barokah. Jauhkan dari apapun yang haram. Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum. Jadikan saat ini saat mustajab ya Allah. Engkaulah yang mengumpulkan kami, Engkaulah yang janji akan menolong kami. Ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Karim, taqabbal minna innaka antas Samiul Alim, wa tub 'alaina innaka antat Tawwabur Rahim. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin silakan bagi yang akan doa, mintalah amin ya Allah, amin. Doa bisa merubah takdir hadirin. Ya Allah, Allah pasti mendengar tiap doa. Amin ya Karim. Doalah hadirin, mudah bagi Allah merubah takdir apapun. Dialah yang maha baik, yang tidak pernah mengecewakan. Amin ya Allah. Amin ya Mujib. Amin. Ya Allah, berikan kesembuhan bagi yang sedang sakit ya Syafi. Berikan jalan keluar yang sedang dihimpit masalah ya Fatah. Ya Allah, berikan rezeki yang halal, pekerjaan yang barokah. Ya Rob, lindungi yang terancam, teraniaya ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berikan kepada kami nikmat ibadah. Berikan kepada kami doa yang Kau ijabah. Undang jamaah ini ke Baitullah ya Allah. Allahumma ja'alna hajjan mabrura, masa'yan mashkura, watanban maghfur, watijaratan lantabur. Ya Allah, selamatkan bangsa kami ini ya Rob. Karuniakan kepada kami para pemimpin yang takut padamu, para pemimpin yang yakin padamu, para pemimpin yang patuh padamu ya Allah. Karuniakan kepada kami para pemimpin yang dapat membimbing kami dekat denganmu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Tolonglah saudara kami yang ditimpa bencana ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Semoga Pak Tito oleh Allah selalu dibimbing oleh Allah, dijaga niatnya, dijaga iman dan juga kesehatannya, istiqomah. Terima kasih banyak Pak Tito sudah hadir sini ya. Keluarga sakinah, keturunannya soleh-solehah dan terus bisa membantu negeri ini berkah. Terima kasih AA, dan saya mohon doanya untuk para jemaah sekalian, majelis sekalian. Kiranya kami dapat melaksanakan tugas dengan baik, dan juga agar Polri dapat semakin baik untuk, amin, memberikan pelayanan perlindungan dan pengayoman kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih saudaraku sekalian, kita akan siap-siap. Terima kasih kepada semuanya, khususnya dari Masjid Istiqlal ya, yang sudah melayani kita semua, dan semoga